Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah ma ba'd. Ikhwan abidina azakumullah, kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-157, bab ma yukra'u fi sholatil janazah, bab apa yang dibaca dalam sholat janazah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, yukabbiru arba'a takbirat. Sholat janazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada tasyahud, ya. Yata'awwadu ba'dal ula thumma yaqra'u fatihatal kitab. Takbir pertama membaca ta'awud dan suratul fatihah. Thumma yukabbir saniyah thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wal afdal ayutammimahu biqaulihi kama sallaita ala Ibrahim ila qaulihi Hamidum Majid. Takbir yang kedua membaca salawat Nabi, membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Tapi yang afdal salawat dibaca sempurna, yakni kama sholaita ala Ibrahim sampai Hamidum Majid. Wala yaqulu ma yaf'alu katsir min al-awami qira'atuhum innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi al-ayah. Tidak boleh salawat Nabi diganti seperti bacaan orang-orang awam, baca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Fa innahu la tashihhu salatu idza qasara 'alaihi. Tidak sah baca solawat dengan membaca ayat tadi. Nah, summa yukabbiru sadisa wa yud'ul majid walil muslimin bima sanad qurla hadis insyaallah taala. Takbir yang ketiga membaca doa kebaikan untuk mayat secara khusus dan untuk kaum muslimin secara umum, dan kami akan menyebutkan beberapa hadis tentang doa tersebut insyaallah taala. Summa yukabbiru rabi'ata wa yud'u. Takbir yang keempat baca doa untuk si mayat juga. Wa min ahsanihi, doa yang terbaik, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Allahumma ya Allah, janganlah engkau mengharamkan pahalanya untuk kami, jangan pula engkau memfitnah kami setelah kematiannya, dan ampuni kami dan dia ya Allah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Ini takbir yang keempat. Kemudian salam, ya. Wal mukhtar annahu yutawwilu du'a fi rabi'ah khilafa ma ya'tadu aktsar nas. Pendapat yang terpilih, takbir yang keempat doanya juga panjang, tidak seperti kebiasaan masyarakat takbir yang keempat singkat ya, yang bagus, yang terpilih sama dengan takbir yang ketiga, doanya panjang. Di hadis Ibnu Abi Aufa alladzi sanadkur insyaallah taala, berdasarkan hadis Ibnu Abi Aufa yang akan kami sebutkan insyaallah taala. Wa ammal at'iyah al-ma'thurah ba'da takbiratu tsalisah, adapun doa-doa yang ma'thurah setelah takbir yang ketiga dalam sholat jenazah, faminha diantaranya sebagai berikut. Hadis yang ke-935. An Abi Abdurrahman Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah fa hafidtu min du'aihi wa huwa yaqul, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wasil bil ma'i wassalji wal barat wa naqqi minal khataya kama naqqaita thawbal abyada minad daras wa abdil daral khayra min darih wa ahlan khayra min ahli wa zawjan khayra min zawji wa adkhilul jannah wa aitu min adzabil qabri min adzabin nar hatta tamannaitu an akun ana dzalikal mayyit, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Abdurrahman Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat jenazah dan aku menghafal doa beliau dalam sholat jenazah itu. Beliau membaca, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dan rahmati si mayat, wa'afhi wa'fu anhu, berilah afiyah dan ampunan untuknya, wa akrim nuzulahu, muliakan tempat tinggalnya, wa wasi' mudkhalahu, lapangkan tempat masuknya, wa ghsil bil ma'i wasalji wal barat, mandikan dia dengan air salju dan embun. Nah, wa naqqihi minal khataya kama naqaita thawbal abyad min dars, bersihkan kesalahannya sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Wa abdil hudaran khairan min dari, gantilah rumahnya yang lebih baik dari rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli, gantilah keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Wa zaujan khairan min zaujih, gantikan pula suami yang lebih baik daripada suaminya, atau istri yang lebih baik daripada istrinya. Wadkhilul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Wa'idu min adzabil qabri wa min adzabin nar, lindungi dia dari adab kubur dan adab neraka. Kata Abu Abdurrahman Auf ibn Malik, saya sampai berangan-angan menjadi mayat yang didoakan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Jadi ini termasuk bacaan doa takbir yang ketiga. Takbir yang keempat juga enggak masalah, doa ini juga ya. Tapi yang kebanyakan dibaca pada takbir yang ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsil bil ma'i wasalji wal barat wa naqqi minal khataya kama naqqaita thawbal abyada minad daras wa abdil hudaran khayran min dari wa ahlan khayran min ahli wa zawjan khayran min zawji wa adkhil jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa doa orang yang sholat jenazah itu bermanfaat bagi si mayat. Nah, si mayat akan diampuni oleh Allah Ta'ala jika yang mensolatkan jenazahnya itu adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bersih dari kesyirikan, yang mendoakan ampunan untuknya. Sehingga tidak heran jika sahabat Abu Abdurrahman Auf ibn Malik berangan-angan menjadi mayat yang disolatkan jenazahnya oleh Nabi SAW. Nah, pasti doa beliau mustajab, ya. Nah, kemudian dalam doa tadi terkandung faedah bahwa nikmat kubur dan azab kubur itu ada. Baik. Hadis berikutnya yang ke-936. Wa an Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim Al-Ashhadi an Abihi wa Abu Shahib Habiyun radhiyallahu anhum anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazah faqala Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi ala islam wa man tawaffaitahu minna wa tawaffahu ala iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtinna ba'dahu. Rawahu At-Tirmidzi min riwayati Abi Hurairah wal Ashhari wa rawahu Abu Dawud min riwayati Abu Hurairah wa Abi Qatadah qala Al-Hakim hadis Abi Hurairah sahih ala sahih Al-Bukhari wa Muslim. Qala At-Tirmidzi qala Al-Bukhari asahhu riwayati hadzal hadis riwayatu Al-Ashhari qala Al-Bukhari wa asahhu syai' fil bab hadis Auf ibni Malik. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Abu Qatadah, Abu Ibrahim Al-Ashhari, dari bapaknya, dan bapaknya adalah seorang sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau pernah sholat jenazah dan membaca doa. Ini termasuk doa yang dibaca ketika takbir yang ketiga dalam salat jenazah, ya, selain yang tadi. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampuni orang yang masih hidup dan yang telah mati dari kami. Wa saghirina wa kabirina, ampuni anak-anak kami yang masih kecil dan yang sudah tua di antara kami. Wa dzakarina wa unsana, ampuni orang-orang laki-laki dan wanita di kalangan kami. Wa syahidina wa ghaibina, ampuni orang-orang yang hadir dalam sholat jenazah ini dan yang tidak hadir. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi ala islam, ya Allah, siapa yang masih engkau beri kesempatan hidup dari kami, maka jadikan hidupnya di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman, dan barang siapa yang engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah di atas keimanan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, ya Allah, janganlah engkau haramkan pahala untuk kami, dan jangan pula engkau fitnah kami setelah kematian jenazah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari riwayat Abu Hurairah dan Al-Ashhadi. Riwayat Abu Dawud dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Qatadah. Al-Hakim berkomentar, hadis Abu Hurairah sahih sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari wa Muslim. Al-Imam At-Tirmidzi berkomentar, Al-Bukhari mengatakan riwayat yang paling sahih dalam hadis ini adalah riwayat Al-Ashhadi. Al-Imam Bukhari juga berkomentar, doa yang paling sahih dalam bab doa sholat jenazah adalah hadis Auf ibn Malik, yaitu hadis yang ke-935 tadi. Sehingga yang paling diprioritaskan, yang harus kita baca dan hafalkan, itu hadis nomor 935, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu doa yang paling sahih di antara doa-doa dalam sholat jenazah, ya. Nah, setelah itu baru doa yang kita sebutkan tadi. Ini juga doa yang dianggap riwayatnya paling sahih. Baik. Dari doa tadi bisa kita ambil faedah bahwa sholat jenazah itu isinya adalah doa kebaikan untuk si mayat dan untuk kaum muslimin secara umum, termasuk bagi yang mensolati jenazahnya. Sehingga semakin banyak yang mensolatkan jenazah, maka semakin bagus untuk si mayat dan untuk kaum muslimin, baik yang hadir dalam sholat jenazah ataupun yang tidak. Baik. Kemudian dalam doa yang disebutkan dalam hadis tadi menunjukkan sangat butuhnya kita terhadap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mati butuh ampunan, yang masih hidup juga apa ini? Butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Bani Adam itu enggak ada yang bisa lepas dari dosa, ya. Kalau tidak ada ampunan, semata-mata menunggu tobat, itu gak semuanya orang diberi kemudahan untuk bertobat. Kalau bertobat kadang ada yang luput, gak sempat tobat, ya. Tapi kalau dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa diampuni oleh Allah. Itu karunia yang paling besar, sehingga sangat butuh adanya ampunan dari Allah, baik yang sudah mati ataupun masih hidup, ya. Nah, kemudian dalam doa tadi juga terkandung pentingnya memohon husnul khotimah. Nah, karena kita tidak tahu matinya kapan, ya. Kita juga tidak tahu matinya umur berapa. Kita juga tidak tahu mati kita di mana, ya. Maka kita enggak bisa memprediksi, enggak bisa membuat perencanaan nanti kalau sudah mendekati hari H kematian, aku akan tobat, aku akan beramal sholih, akan begini. Enggak bisa. Sehingga butuhnya kita untuk memohon husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah taala memberi kemudahan kepada kita untuk husnul khatimah, maka ketika akan mati Allah mudahkan kita beramal saleh. Allah akan mudahkan kita untuk mati di atas Islam dan iman. Nah, ini penting, ya. Barakofikum. Dan di antara yang harus kita ketahui, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin." Jika Allah Ta'ala menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di bumi tertentu, di daerah tertentu, ya, kana lahu hajah ilaihi, maka hamba tadi diberi hajat untuk menuju ke tempat tadi. Walaupun enggak pernah pergi ke tempat tersebut, tapi kalau Allah menghendaki nyawa hamba tadi dicabut di tempat itu, maka Allah jadikan hamba tadi punya hajat untuk pergi menuju ke tempat tersebut. Nah, makanya harus waspada, ya. Nah, pengennya mati di rumah, takut mati di luar, enggak pernah keluar, aktivitas di dalam rumah terus. Kalau butuh apa-apa keluar online saja, nah, belanja-belanja online, ya kan, titip-titip gitu, gak pernah keluar. Nah, takut kalau mati di luar. Tapi kalau Allah menghendaki dia mati di selain rumahnya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke tempat tersebut untuk dicabut nyawanya. Dapat undangan, misalkan cucunya nikah, nah, gitu, cucu kesayangannya. Nah, wah, kalau bukan cucuku, aku gak akan datang. Ini cucu kesayanganku, ya nikah, ya harus datang, ya. Nah, ini datang, takut ya mati di luarnya. Nyewa mobil yang baru, sopirnya ya profesional, ya kan? Sangu obat-obatan semuanya lengkap, ya. Sampai di tempat walimah, naam, makan-makan, habis makan langsung mati, ya, naam. Itu berarti dimudahkan untuk menuju ke tempat tadi. Nah, kita kan nggak tahu, makanya kalau kita gak pernah ke suatu tempat, kok tiba-tiba pingin ke tempat itu, kok udah dimudahkan urusannya ke tempat tadi. Nah, waspada ya. Nah, udah. Yang dipersiapkan juga bukan cuma bekal logistik ya. Nah, bekal apa ini? Tobat, istighfar, dan lain-lain ya. Nah, contoh, kita gak pernah umrah ya. Kemudian kok pengen umroh, ya, dimudahkan pelunasan pembayaran umroh, dimudahkan untuk berangkat, ya. Nah, ini harus kita waspadai. Jangan-jangan Allah menghendaki aku matinya di Mekah sana, gitu. Sudahlah, wis pamitan, minta maaf, ya, wis wasiat-wasiat seperti itu. Tak benar ternyata sana mati, ya itu memang Allah kehendaki dimudahkan menuju ke tempat tadi, walaupun tak pernah ke sana, ya. Nah, begitu, hati-hati, ya, waspada. Termasuk kalau mau umrah, mampir-mampir ke Turki atau kemana, nah itu hati-hati, harus waspada, ya. Nah, pengennya mati di Mekah, ternyata matinya di Turki. Ya, dikasih kemudahan untuk ke Turki, mati di situ. Ya. Jadi kalau kita melakukan perjalanan yang tidak seperti biasa, kemudian Allah mudahkan perjalanan itu, maka kita harus siap-siap, ya. Barangkali di sanalah Allah mencabut nyawa kita. Makanya kita gak tahu kan, gak bisa diprediksi. Nah, itu kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, diberi karunia husnul khotimah. Hadis berikutnya yang ke-937. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sallaitum 'alal mayyit fa akhrisu lahu du'a. Rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian salat jenazah, maka ikhlaskan doa kalian untuk jenazah tadi. Kali ini diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, di sini terdapat faedah. Disyariatkan bagi orang yang sholat jenazah untuk ikhlas karena Allah, ya. Bukan karena terpaksa, bukan karena bayaran, sebagaimana sebagian masyarakat ada yang nyewa jamaah bayaran untuk sholat jenazah, ya. Karena di tempatnya banyak yang gak ikut sholat jenazah. Nah, ini khawatir doa yang mereka baca dalam sholat jenazah tadi gak ikhlas. Kalau gak ikhlas ditolak oleh Allah Ta'ala, kasihan si mayat, ya. Nah, jadi harus ikhlas. Dengan harapan nanti kalau kita yang mati, yang sholat jenazah kita, orang-orang yang ikhlas juga mendoakan kita, ya. Innamal jazaa' min jinsil amal. Baik. Yang kedua adalah hadis ini menunjukkan sholat jenazah itu wajib fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang mensolatkan jenazah, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Nah. Hadis berikutnya yang ke-938. Wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi sholati al janazah, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa ala niyatiha syi'naka syufa'a lahu faghfir lahu, rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat jenazah. Beliau dalam salat jenazah membaca doa. Allahumma ya Allah, anta rabbuh, engkau adalah rabb jenazah itu. Wa anta khalaqtah, engkau lah yang menciptakannya. Wa anta hadaitah lil Islam, engkau lah yang memberi hidayah orang itu untuk masuk Islam. Wa anta qabatta ruhaha, engkau lah yang mencabut rohnya. Wa anta alamu bisirriha wa alaniyatiha, engkau lah yang lebih tahu rahasia orang itu dan yang terang-terangan darinya. Syi'na kasufa'a alahu, kami datang kepadamu ya Allah sebagai pemberi syafaat untuk orang itu. Faghfirlahu, maka ampunilah jenazah itu. Harus diriwayatkan oleh Abu Dawud. Taib ini termasuk salah satu doa dalam sholat jenazah seperti ini. Nah, cuma doa yang paling sahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh apa ini? Sahabat yang mulia Auf ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Dalam hadis ini ada beberapa yang perlu kita ambil faedah. Di antaranya, hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sholat jenazah adalah orang-orang yang apa ini, menjadi pemberi syafaat untuk si mayat. Nah, pemberi syafaat ini kalau diridhai oleh Allah, maka diterima syafaatnya oleh Allah, dalam arti diampuni jenazah itu. Tapi kalau yang mensolatkan jenazah ini tidak diridhai oleh Allah, nanti orang-orangnya ini musyrik semua, ya ngaku Islam tapi banyak perbuatan kesyirikan yang dilakukan, enggak ikhlas karena Allah Ta'ala, maka tidak diterima syafaat mereka. Berarti Allah tidak mengampuni jenazahnya, ya, dengan sebab doanya orang yang bersolatnya jenazah. Adapun kalau Allah mengampuni sendiri, itu adalah haknya Allah. Nah, Allah kalau menghendaki ya mengampuni, kalau enggak ya tidak, selama tidak mati dalam kesyirikan atau kekafiran. Kalau mati dalam kekafiran atau kesyirikan, maka Allah tidak mengampuninya. Nah, hadis berikutnya yang ke-939. Wa an Wasilah ibnil Asqa radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin fa sami'tuhu yaqul Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatik wa habli jiwarik faqihi fitnatal qabri wa adaban nar wa anta ahlul wafa' wal hamdi Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafur rahim, rawahu Abu Dawud. Dari sahabat yang mulia Wasilah ibnu al-Asqa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersama kami mensolatkan jenazah salah seorang kaum muslimin. Kami mendengar Rasulullah membaca doa, ya Allah, Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatik, fulan ibnu fulan yang mati ini fi dhimmatik, berada pada jaminanmu. Wa habli jiwarik, dan ada pada penjagaanmu. Faqihi fitnatal qabri, maka jagalah dia dari fitnah kubur. Wa adzaban nar, dan jagalah dia dari adab neraka. Wa anta ahlul wafa'i wal hamdi, engkau adalah yang maha memenuhi janji dan ahli dalam atau berhak mendapat pujian. Allahumma faghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Innaka antal ghafur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Itu masuk salah satu contoh doa dalam salat jenazah seperti ini. Nah, dalam doa ini disebutkan faedah adanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu bukan adab kubur, ya. Adab kubur itu lain, fitnah kubur lain. Fitnah kubur itu ialah pertanyaan dua orang malaikat kepada ahli kubur tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Dan fitnah di situ artinya ujian, ya. Ujian dalam kubur itu pertanyaan tadi. Kenapa kok disebut fitnah? Karena bagi yang lolos ujian, maka dapat nikmat kubur. Bagi yang tidak lolos ujian, karena gak bisa menjawab, maka dapat adab kubur. Nah, para nabi dan rasul, apakah mengalami fitnah kubur? Jawabannya enggak. Ya, para suhada juga tidak, ya, cukuplah aliran darah kena tebasan pedang atau kena anak panah atau terkena tombak atau terkena tembak atau terkena rudal atau terkena bom, itu cukup sebagai ganti fitnah kubur, ya. Nah, hadis berikutnya yang ke-940. Wa an Abdillah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma annahu qabbara ala janazati ibnatillahu arba'a takbirat faqama ba'da rabi'ah kaqadri ma baina takbiratain yastaghfiru laha wa yad'u thumma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u hakada wa fi riwayatin qabbara arba'an famakatha sa'atan hatta dhananna annahu sayukabbiru khamsan thumma yusallimu an yaminihi wa an shimalihi falaman sarafa qulna lahu ma hadha faqala inni la azidukum ala ma ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u aw hakada sana'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul hakim wa qala haditsun hasan sahih. Dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma bahwa dia mensolati jenazah putrinya dengan 4 takbir. Setelah takbir yang keempat, beliau tetap berdiri, enggak salam. Seukuran antara 2 takbir. Ternyata saat itu beliau memintakan ampun untuk putrinya, mendoakan kebaikan untuk putrinya. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW berbuat seperti ini. Dalam riwayat yang lain, setelah takbir yang keempat, beliau tetap berdiri sesaat sampai kami kira dia mau takbir yang kelima. Kemudian ternyata dia salam ke kanan dan ke kiri. Ketika selesai kami bertanya, kenapa engkau melakukan seperti ini? Maka dia menjawab, sungguh aku tidak menambah apapun yang aku lihat dari Rasul SAW. Artinya beliau Rasulullah SAW berbuat seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Beliau berkata, hadis ini hasan sahih. Nah, dari sini bisa kita ambil faedah bahwa diperbolehkan setelah takbir keempat, setelah membaca doa untuk si mayat, itu membaca doa lagi yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setelah takbir yang keempat itu yang paling bagus doanya juga panjang. Ya. Tidak sebagaimana kebiasaan masyarakat. Setelah takbir keempat itu enggak panjang-panjang ya. Nah, ya boleh, cuma yang lebih bagus al-muhtar, kata Imam An-Nawawi rahimahutaala, nam ayya annahu tawil du'a fi rabi'ah khilafa ma yatadu aktsar an-nas di hadis Ibn Abi Aufa. Nah, ini hadisnya Ibn Abi Aufa. Setelah takbir yang keempat uka salam-salam, malah panjangnya itu seperti dua takbir jenazah ya. Ternyata baca doa, baca istighfar ya. Nah, ini merupakan argumentasi Imam Nawawi rahimahullah, setelah takbir yang keempat tetap disyariatkan membaca doa untuk jenazah dengan doa yang panjang, tidak pendek seperti kebiasaan masyarakat. Tapi boleh apa yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, doanya pendek ketika selesai takbir yang keempat. Mereka membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa firlana walahu. Itu salam, ya kan? Boleh, tapi yang lebih bagus dikasih doa yang panjang. Nah, sebagaimana doa yang ketiga, doa dari takbir yang ketiga. Nah, ini hasilnya tadi itu. Abdullah ibn Abi Aufa setelah takbir yang keempat enggak langsung salam, tapi baca doa yang panjang seukuran antara dua takbir dalam sholat jenazah. Berarti lumayan ya. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa disyariatkan untuk salam ke kanan dan ke kiri dalam sholat jenazah. Tapi boleh juga salamnya cuma yang ke kanan saja. Hanya saja untuk masalah ini baru dilihat situasi dan kondisi masyarakat ya. Kalau mereka-mereka yang masih belum tahu, sebaiknya kita pakai yang umum-umum saja ya, yang muttafaq alaih saja. Ya, salam dua kali. Nanti dikiranya kita melakukan sesuatu yang baru, padahal itu ada sunnahnya. Sunnah-sunnah yang jarang diamalkan, sekali-kali diamalkan di tengah-tengah orang-orang yang berilmu. Ataupun di tengah-tengah masyarakat awam, ya kalau belum diberitahu sebelumnya, ya gak usah dilakukan, nanti bikin heboh ya. Nah, ketahui gak kasih tahu sebelumnya terus kita praktekkan, nah itu masalah. Atau setelah kita melakukannya, kita sampaikan tadi sengaja salamnya cuma ke kanan saja, ke kiri tidak, karena itu ada dasarnya. Sekali-kali pak ya, sekali-kali. Jadi yang jarang yo jarang, yang sering yo sering, itu yang bagus. Jadi sunnah-sunnah Rasul yang sering diamalkan ya kita amalkan sering, yang jarang kita amalkan ya kita jarang mengamalkannya, kadang-kadang begitu, jangan dibalik. Yang kadang-kadang dibikin rutin, yang rutin dibikin kadang-kadang, itu salah. Jadi yang rutin ya kita bikin rutin, yang kadang-kadang kita bikin apa ini? Kadang-kadang. Itu yang benar dalam mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang doa dalam sholat jenazah. Nah, ada pembahasan berikutnya tentang al-isra' fil jenazah dan yang lain yang masih terkait dengan jenazah, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua karunia husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.